warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما الله para sahabatku bapak-bapak saudara-saudara anak-anak beliau serta ibu-ibu saudari-saudari dan para remaja yang datang dari rumah sengaja untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah meridai kita di awal gerak kita hingga sampai akhirnya nanti. Yakinlah bahwa sejak turunnya sampai kiamat nanti tidak akan bisa diselewengkan oleh manusia manapun juga. Setelah kita baca kitab pembesar-pembesar dalam sastra bahasa Arab, ulama-ulama sastra bahasa Arab yang hidup lama dan punya kitab banyak sekali, kita baca. Mereka menuturkan bahasanya indah sekali. Kenapa Al-Quran itu tidak bisa dikatakan bahasa Arab? Tidak bisa dikatakan asatirul awwalin? Tidak bisa dikatakan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulai dari turunnya Iqra hingga sampai terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati faraditu lakumul islam madina. Kenapa? Dari ulama mereka juga dijawab oleh ulama ahli sastra bahasa Arab. Bisakah kira-kira kita menjawabnya? Kenapa Al-Quran ini tidak bisa dikatakan karangan manusia? Sementara yang lain, kitab yang lain bisa dirubah, bisa jadi bahasa Minang, bisa jadi bahasa Jawa, bahkan ada sudah menjadi bahasa Ocu, Injil bahasa Ocu, bahasa Melayu. Sementara Al-Quran tidak bisa diotak-atik wala satu huruf. Nah, bisa tidak kira-kira Sultan menjawabnya? Ya betul, tapi bisa orang mengatakan ini berubah. Contoh aja Injil ditukar, perjanjian lama perjanjian baru, Taurat ditukar dengan Talmud, Al-Quran tidak bisa ditukar. Kenapa? Berusaha mereka menukarnya, tapi tidak konon bisa. Pertama, Diturunkan dengan bahasa yang paling tinggi, kata beliau. Benarkah itu? Kalau topik, kau tahu topik. Tak petah-petah tuan tutu kau, ya kau dodak, kau tahu dodak. Jangan kami tetompi-tompi je, kena dia. Kau indah dapik, jangan kau tahu indah dapik. Kami tetap nanti je. Kau tahu tak? Diturunkan Al-Quran dengan bahasa yang tinggi, katanya. Mukjizat. Taurat mukjizat Nabi Musa. Injil juga mukjizat. Zabur, Kalam Allah. Al-Qur'an bukan makhluk tapi kalam Allah. Makanya tidak bisa ditukar-tukar. Benarkah itu? Jawabannya dua saja. Kata mereka, para ahli sastra bahasa Arab dunia yang betul-betul alim dalam bidangnya, Al-Quran itu ada seluruh bahasa Arab keluar. Tak satu pun di luar dari bahasa Arab. Seluruh bahasa Arab yang kami kenal ada dalam Al-Quran. Sementara kami tidak banyak kami pakai bahasa itu. Itu kata mereka. Bahasa itu tak keluar daripada bahasa Arab. Semuanya bahasa kami, yang kami pahami. Tetapi bahasa itu banyak tidak kami pakai. Makanya kami mengatakan itu benar kalamullah, itu betul bahasa Arab. Diturunkan dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Yang kedua, nazam dan kawaidnya tinggi. Nah, itu lah. Nazam, aturannya, peraturannya dan kaedahnya melebihi daripada peraturan dan kaedah yang ada di lingkungan ulama-ulama bahasa Arab. Bahasa apa namanya, kawaidnya halus, tidak bisa kami menandinginya. Bahkan kami belajar dari sana. Makanya kami tidak bisa mengatakan ini adalah asatirul awalin. Tidak, ini wahyu Allah. Baru pas dia. Ini bukan karangan manusia. Bukan reka-rekaan Rasulullah. Bukan reka-rekaan yang lain. Tidak, tetapi ini kalamullah. Kesitulah kami belajar. Ini penyebabnya Al-Quran itu sampai kiamat tidak akan bisa diotak-atik. Apa jadiin kalian nun? Pindang titik nun ke bawah. Jadi ba, dua bar pak. Kan yo, bani asli cik, ba buatan apa cik? Dia kan di temur enggak tu? Tidak, ada kan? Apa buat titik taruh dua, bubun ke bawah. Dua lah ya ada pak. Ya yang asli cik, ya buatan apa cik? Dia kan temur enggak tu? Tidak kan temur kan ya? Nah, itu. Halus. Tinggi. Susah untuk diobrak-abrik. Makanya mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, Al-Quran kalamullah. Lah tambah ilmu dia, lah tambah ilmu kan. Apa syat ya kalau nak jadi itu, tidak dapat apa itu. Jadi kau tanya orang, kenapa Al-Quran tidak bisa diotak atik? Karena bahasa seluruhnya itu bahasa Arab, cuman kami tidak bisa makainya semua. Tidak ada satu pun bahasa luar bahasa Arab. Yang kedua, nazam aturannya dan kaedahnya sangat tinggi dan halus. Sehingga itu bisa jadikan guru. Bukan itu yang berguru pada kita. Kita berguru sama dia. Namanya kalamullah. Baru bagaimana? Bukan makhluk. Kalamullah ya kalamullah. Nah, ini dia. Yang kedua, sudah dua kali radio saya dengar. Sore kemarin masih juga saya dengar ada pertanyaan dari jamaah yang disampaikan oleh si apa, si protokol Mardawi. Apa bunyinya? Ibnu Sina itu sebagaimana apa? Ibnu Sina itu kedudukannya sebagai orang Islam kah atau tidak, atau melenceng? Terdengar oleh saya bahwa Ibnu Sina itu dia yakin bahwa Allah menjadikan pasir, tapi Allah tak menyebutkan jumlah pasir. Kedengaran. Kemudian di akhir-akhirnya itu tersebutlah minna apa ilmu kalam, para pentakwil-pentakwil bahwa pentakwil itu tidak keluar dari Islam. Ditekankan bahwa pentakwil-pentakwil itu tidak keluar dari Islam. Makanya ingin saya luruskan kembali. Kalau tidak keluar Islam, ngapain kita belajar yang bagus? Itu saja cukup. Tidak kamu senang kore mata, kuno. Iya kan? Kamu suruh gojinya, agak sah aja lah. Itu je lah kita payah pahami. Kita ta'wil aja muka Allah dengan kudrat, dengan segala-galanya, tangan Allah, betis Allah, ilmu Allah, kalamullah. Semua kita ta'wil. Apanya pawi awak aja. Tidak ada masalah. Jadi untuk itu, saya perbaiki kembali. Mudah-mudahan dengan kitab yang ada ini, antum bisa lebih mengerti dan lebih paham. Ilmu kalam, kembali ilmu kalam. Kemarin kita ambil dari bahasa Indonesia, sekarang kita ambil dari bahasa Melayu. Melayu, ilmu kalam ialah ilmu menghuraikan umbi-umbi agama. Terus Melayu dah. Agama-agama kita dengan filsafah akliyah. Tahu umbi-umbi? Umbi-umbi agama kita. Ajaran agama, ajaran dinul Islam. Ya, dengan filsafah akliyah. Filsafat akal. Sama dengan ini ya, di bahasanya beda. Kaedahnya ialah ilmu mantik. Kaedahnya ilmu mantik, ilmu logika. Dan ilmu ta'wil. Nah, itu kaedahnya. Ilmu kalam itu mantik, logika, dan ta'wil. Itu saja. Terbit ilmu ini di dalam kurun yang kedua daripada hijrah. Zaman Daulah Abbasiyin. Tatkala jatuh subhat-subhat ke atas pihak pendeta-pendeta Mu'tazilah. Pendeta tentu. Orang Islam itu dah pendeta. Tak ulama dah. Pendeta. Ya, yang memakai akal dan mantik. Jatuh subhat. Arti subhat tu tak bisa menjawab. Apa ini, apa ini, apa ini. Bingung. Itu subhat namanya itu. Tak bisa menjawab. Ke atas pihak-pihak pendeta-pendeta Mu'tazilah. Pada masalah kitab Allah. Masalah Al-Quran. Apa bunyinya? Subhat itu datang di hati mereka. Adakah kitab Allah itu qadim atau hadis? Apakah kitab Allah itu azal atau baru? Itu pertanyaannya. Sekiranya dikatakan baharu, betapa pula padahalnya ia satu sifat. Kalamullah ya kan? Kitab Allah itu kalamu, sifat Allah. Kalau dikatakan dia baharu nanti, nah mungkin sifat Allah pisah dengan zat. Zat jelas, ya kan? Atau sifat berpisah dengan zat, nah mungkin. Zatnya jelas azal, ya nak? Ya sudah ada begitunya tanpa permulaan. Kemudian kalamnya bisa jadi baharu, nah mungkin. Nah katanya. Sebab sifat Allah itu adalah yang qadim. Dan jika sekiranya dikatakan qadim, betapa pula padahalnya ia surat dan teguh dan khabar, dan tegah dan khabar. Dia ada di sananya masalah surat, nama ini, nama ini, nama ini, nama ini, dan dia ada di masalah tegah dan perintah, ada masalah berita. Andai kata dikatakan dia itu qadim, ini masalah namanya saja nama Baqarah katanya. Kan bingung kita tuh. Surat An-Nisa. Bagaimana menjawabnya itu? Dikatakan baharu tidak mungkin, dikatakan kadim juga tidak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tatkala jatuh subhat pada masalah qadar, apabila adalah segala perkara yang ada semuanya jadi, ia dengan kudrat Tuhan, bukan ada kudrat bagi hamba, maka betapa pula ada siksa. Kalau memang qadar Allah, tidak ada siksa dari Allah. Ini yang bisa domah. Kemudian, betapa pula ada siksa. Dan jika bagi hamba itu kudrat melawan yang ditakdirkan ke atasnya, betapa pula padahal Tuhan itu umum kudratnya dan maha kuasa dan banyak lagi daripada masalah suat. Maka diambil oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini Asy'ari ini kitabnya, dia membantah keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari. Satu kitab selesai semuanya. Semua keyakinan yang ada itu dibantah oleh kitab ini, selesai semuanya. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil satu jalan tengah. Beberapa masalah tadi daripada mereka itu dan melawannya dengan filsafah akalnya sehingga nyata haknya dan jadi kuat mazhab Ahlussunnah olehnya, wallahu a'lam. Nah, jadi kata mereka Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata kitab ini dipertanyakan, adakah Abul Hasan Al-Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah? Dijawab semuanya, keluar dari itu. Kecuali ketika dia sudah taubat, beliau mengarang satu kitab Al-Ibana an Usulid Diyana. Balik dia kepada akidah Ahmad bin Hanbal. Sebelum itu ada tiga akidahnya. 40 tahun akidah Mu'tazilah. Sesudah itu tambah-tambah dua kali. Sampai meletus sifat 20. Balik dia ketika sudah sadar, di karangnya buku Al-Ibana an Usulid Diyana, itu semuanya kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi sampai mati, biarlah kami macam iko je Syekh, karena Syekh sudah mengajarkan sama kami, kata murid-muridnya, biarlah kami sampai mati begini saja. Kan ada peluru, nak tepuk, biar tepuk bonong. Nah, ini persoalannya. Ini terjadinya subhat, masalah qadar dan masalah kitab Allah. Daripada siapa? Bukan ulama muslim, tapi pendeta. Untuk supaya ini bisa selesai, ini bisa selesai, masukkan akal sebagai penengah. Ini katanya. Akhirnya bagaimana? Tidak jadi Al-Quran yang berbicara, tidak jadi hadis yang berbicara, tapi akal dan mantik logika yang berbicara. Sama ini. Ini kitab sudah 90 tahun yang lewat dikarang atau ditulis 90 tahun yang lewat. Yang kedua, jadi pentakwil itu semua adalah dari pihak ilmu kalam. Dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh Syafar Abdul Rahman Al-Hawali, Rais Qisim Aqidah Bijamiah Al-Qura sabiqan, beliau menulis hukum ilmu kalam wa ahli inda ulama as-salaf. Nah, kalau tadi kita dengar bahwa pentakwil itu tidak keluar dari Islam, sekarang dijawab oleh para ulama kita, hukum ilmu kalam dan ahli ilmu kalam inda ulama as-salaf. Ilmu kalam inda salafi ilmu bid'iyun. Ilmu kalam itu di keyakinan ulama-ulama al-sunnah al-salaf ada ilmu bid'ah. Bid'iyun. La yajuzul khawdu fih. Tak boleh kita tenggelam memikirkannya. Tak usah dipelajari. Kecuali illa bi gharadi ibtali, ingin mempelajarinya untuk mengembangkan bahwa itu tuh batal, agar orang tahu bahwa itu tuh batal, bolehlah. Tapi untuk diyakini, diamalkan, jangan. Untuk membatal bahwa itu batal, boleh. Walaysa li mujarrad annahu ilmun jadid. Bukanlah dia semata-mata sungguhnya itu ilmu baru, tidak. Wastilahul hadis dan istilahnya yang baru, tidak. Walakin limukhalafatihi as-sarihah limanhajil kitab was-sunnah. Akan tetapi karena menyelisih secara terang-terangan kepada manhaj kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Fi 'ardil aqidah wa difa' anha. Dalam pembentangan akidah dan membela akidah. Tak mau dia mengikut Al-Qur'an dan sunnah. ولهذا اتفق أئمة الإسلام dengan dasar di atas bersepakatlah para ulama Islam seperti Abi Hanifah, kedua Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak, Imam Bukhari dan lain mereka banyak sekali. Hajri ahlul kalam wa muqata'atihim wa tahzirin nas minhum. Jangan didokek-dokek ahli ilmu kalam du. Putuskan hubungan dengan mereka. Tahzir mereka habis-habisan. Bahwa itu bukanlah ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Saja lalu. Ya. Saya tengok. Kitabnya. Kau kita Imam Syafi'i buka lu kok lu. Jika. Kita Imam Syafi'i itu dia bawa. Imam Syafi'i kata ini kita Imam Syafi'i. Paham itu? Kenapa ya takut dibantah? Tapi kalau ada kita buka kitabnya. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnul Mubarak, Imam Bukhari, wa ghairihim kathir ala hajri ahlil kalam. Hijrahi ahlul kalam itu jangan dokek. Wa muqata'atihim, putuskan hubungan berilmu menuntut ilmu dengan mereka. Wa tahzirin nas, beri tahzir manusia. Hei, jangan kita kata itu. Itu salah orang itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kama hakamu ala ahlul kalam bihasbi darajatihim minhu wahum kismani. Dan ahlus salaf, ahlus sunnah wal jamaah menghukum ahlul kalam ini sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Sekiranya dua saja, sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Yang mereka rusak orang ini sangat rusak ini. Ini rusak juga tapi kurang seketik lah. Itu rusak juga. Nah, itu kedua. Yang pertama al-Jahmiyah wal mutafalsifun alladzina yunkiruna jami' al-asma' was sifat wa katsiran min al-aqaid qat'iyyah hakama 'alaihim as-salaf bil kufr wal khuruj min al-millah. Kelompok Jahmiyah. Kemudian kelompok ahli-ahli filsafat, ahli mantik, mereka itu semua mengingkari seluruh nama Allah dan sifat Allah. Itu Jahmiyah dengan mutafalsifun ahli filsafat. Apalagi yang berhubungan dengan akidah. Luar biasa. Hakama alaihimus salaf bil kufri wal khuruj minal millah. Ulama-ulama salaf menghukumi mereka dengan kafir dan keluar dari Islam. Ajalah itu. Itu rendang kau sakit banget anda petang. Sakit banget dua kali dan nengok. Ya Allah. Terpaksa diperbaiki lagi. Yang kedua. Sa'irul mutakallimin. Semua orang berbicara tentang ilmu kalam selain pada Jahmiyah dan mufalsafat hakama alaihimus salaf bidolal wal ibtida' wal khuruj anis sunnah was siratil mustaqim. Ahli ilmu kalam yang ada pada Jahmiyah ini, ulama-ulama salaf ahlus sunnah mengatakan mereka sesat, mereka ahli bid'ah, mereka keluar dari sunnah, mereka keluar dari siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Islam dan iman. Bagaimana kita mengatakan dia tidak keluar dari Islam? Mereka ahli ta'wil. Dikatakan mereka ahli ta'wil tidak keluar dari Islam. Ini katakan para ulama keluar dari sunnah. Kenyalah itu. Jadi tidak usah bercerita. Tangan Allah, itu kekuasaan Allah. Tangan ya Allah, tangan Allah. Kekuasaan itu sifat tangan itu. Yang zat itu ada. Kau tidak mau menerima zat. Hanya sifat saja. Bisakah sifat itu bikin sifat? Kekuasaan bikin kekuasaan? Tak mungkin yang bikin kekuasaan itu zat. Di mana zat di situ ada sifat. Maka saya zat tidak diterima, sifat saya terima. Ta'wil. Tidak boleh orang-orang akhi. Paham itu? Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikan, karena orang Arab itu mengatakan itu terjemahan kami. Kami tidak mengerti. Yadun itu diartikan dengan kudrat, tidak mengerti kami. Ya yadun ya yadun, rijul ya rijul, fakis ya fakis, ain ya ain, wajah ya wajah. Makanya para ulama mengatakan jangan sekali-kali belajar ilmu kalam. Karena manung ku boleh. Ndak ana nawar. Makanya Buya sangat tidak mau menerima tanya jawab tentang akidah. Takut melenyeleneh. Karena tauqifiyah ini, tauqifiyah acuannya sudah baku. Tidak bisa dikatakan-katakan-katakan begitu, ya bisa. Makanya buat saya, ada pertanyaan akidah, enggak ada dengan apa jawab. Sudah tuntas ini mah. Ya kan? Nah, inilah yang biar perbaiki kembali, bahwa muta'awil itu tidak berada dengan kita. Tetap dia, ya, ibda' khurud anis sunnah, khurud an siratil mustaqim. Yang di atasnya malah lebih lagi. Nama Allah tidak dia terima, sifat Allah tidak dia terima, dia engkari semuanya. Lantas dia tidak keluar Islam. Ya akhil aziz, ini nih, baru tenang saya. Kalau tidak tambah domam nenek, tambah domam nenek, apalah coro. Nah, terpaksa di mukadimai pelajaran ini, insya Allah dah selesai itu. Dah berapa kali pertemuan itu mul kalam itu, ya kan, dah 2 atau 3 kali pertemuan. Amba Allah yang budiman, kita masuk kepada pelajaran al-muhaimin, al-muhit, al-muqit, al-wasi'. Ini nomor 40 ini, baru 40 ini. Masih ada 50 lagi. Kan 90 kan? Ha. Padahal 50 lagi. Entah kapan selamatnya ini? Apa? Tamatnya. Muhaimin itu adalah isim fa'il kalau bahasa awak. Orang yang berbuat. Isim fa'il itu orang yang berbuat. Asalnya haimana. Haimana dalam bahasa Arab itu bergaul. Saya menggauli antum sampai pergaulan kita itu sangat mendetil, terbuka seluruh yang tersembunyi di hati, terbuka seluruh yang rahasia, tak satu pun yang ada di batin antum kecuali antum beberkan pada saya, karena saya haiman. Ah begitu ha. Itu nah haiman tu. Tu apa nomor konco plangkin nomor. Ndak ada cik nan tersembunyi le, babuka ngusa sedok eh. Atau haimana nomor. Paham? Nah, sekarang ini dikasih oleh Allah namanya. Berarti Allah menggauli kita. Mau tidak mau kita digaulinya. Tak satu pun yang tersembunyi di hati kita, di dada kita, di pariberi kita. Allah tahu semua itu muhaimin. Lai, tidak bisa. Tidak suka orang. Dan orang masuk lengkong buik dan dan kunci itu lengkong buik itu. Lain orang situ. Bisa ke Allah lepas? Tidak bisa. Allah punya muhaimin namanya. Dan sifatnya menggauli kita. Tidak bisa lari. Lajalai itu. Nah, apa dia ngomong? Lajalai. Jadi tidak bisa. Loh. Oh, dan mumpikan ku hal. Ada rahasia limo. Limo bisa dibuka. Limo disimpan. Ini tidak bisa disimpan. Allah tentu dia sebut sifat haimannya itu. Ya, mana muhaimin al-muttala' ala khafayal umur, dibongkar semuanya yang perkara-perkara yang tersembunyi lah, habislah tutup buku, ternyata salah besok atau benar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun perkara di dunia ini yang tersembunyi di ilmu Allah. Khafayal umur. Kemudian wakabaya sudur, seluruh rahasia hati. Siapa yang punya hati? Dia punya rahasia. Allah tahu, karena Allah sifat muhaimin digaulinya, tahu dia. Nah, nampak tu? perkara manusia Allah tahu, yang tersembunyi di dadanya Allah tahu. Allazi ahata bikulli syai'in ilma, Allah meliputi semuanya ini dengan ilmunya. Ilmu Allah tahu dia, tidak bisa kita sembunyikan. Ya kalau alasan itu, apa perbuatan antum? Antum tidak akan bekerja kecuali yang baik. Karena Allah punya sifat muhaimin, menggauli, mencatat. Asyahid alal khalqi bi'amalihim, Allah saksikan atas makhluknya itu semua perbuatan mereka, Allah saksikan. Ar-raqibu alaihim fima yasdur minhum min qawlin aw fi'lin. Allah raqib, apa arti raqib? Mengawasi, diintai tahu yang kuda. Kemana kali? Dari sesudung nampak juga. Lai sebalik otak dulu lihat, nampak. Lai lama kok, nampak. Nyalam lama yu, nampak. Rakit. Kemana kena dong? Kalau tahu dia perbuatan dari kita, perbuatan kita. La yaghibu anha min af'alihim syai. Tak satu pun yang tersembunyi dari perbuatan mereka, hatta sekecil apapun. Itu muhaimin. Jadi banyak para sahabat itu nanginya banyak. Terkonang dari perbuatan ketika di jahiliyah dahulu. Pas diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak nangi pada golak. Di awak baikin pula golak pelawak. Kekeke lah dalam TV itu, awak kekeke pula. Entah pun digolak lah tentu. Onyo gilo, aku lagi gilo. Padahal Allah menengok. Wala ya'zib anhu misqala dzarrah fil ardi wala fis sama. Tak satu pun bisa menyendiri, hatta sefisal dzarrah yang tak terhitung oleh Allah. Tidak. Weh, kau tinggi cik, tak cicil cik, lupa metung. Tidak ada itu. Tidak ada istilahnya lupang-lumpang seliansa jadi orang kampung namo. Tidak ada buat Allah. Semuanya terhitung rapi. Karena dia punya sifat khabir, juga sifat latif. Tambah lagi muhaimin. Jadi muhaimin itu digauli terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke mana kali? Tidak lain tidak bukan kita merasa gembira, senang hati kita, merasa kuat kita, iman kita kalau Allah melihat kita, jangan merasa iri atau tidak senang. Itu namanya asy-syahid ar-raqib. Itu arti muhaimin. Sekarang muhit. Wa huwa ismun dalun ala ihatatillahi bi kulli syai'in ilma wa qudratan wa qahran. Muhit itu adalah nama Allah. Dan dia meliputi segala sesuatu ini secara ilmunya kah, kekuasaannya dan kedudukannya dan kekuasaannya. Jadi itu pun Allah Subhanahu wa taala, baik secara ilmu, kedudukan dan kekuasaan. Tidak bisa makhluk itu lepas. Wa ihatatu subhanahu bil makhluqat ihatatu 'ilmin. Meliputinya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap makhluknya, Allah meliputi makhluk adalah ihatata ilmin, liputan ilmu. Yang saya kira mana? Nah, lihat di atas. Kemarin Dr. Dasman guru kita. Awak sobi Allah telangi dibantar irunya. Kotton Allah batompe. Tapi inyo nyobi Allah di mana saja 10 atau 1000 tompe ono-ono jirunya. Ketua halik. Sobi Allah terangi dibantah. Ini waktu Allah di mana saja. Bisa ada di gunung, ada tompi, bisa di lawi, ada tompi, bisa di darat, bisa macam-macam. Anak je lo, kembang nggak? Ambo berdongong tahu seluruh pelajaran guru awak tu, dongong tahu. Dan banding adonan salah nan orang tengok indah. Salah istighfar kepada Allah. Kalau bisa, ganti dengan ngaji dak kalau leru. Kalau lah salah, dari porokan rokok sesama atau kena enak, ambil ganti dah lah kan. Kena dia. Ada nongong tu hidup. Itu ni ada guru awak dah. Sobi Allah celangi bantawa dari Allah punya tampik. Ini nyobi Allah di mana saja, ratusan tampik anak-anak jirunya. Kembongaknya pun awak lain. Nah, itu persoalannya. Jadi di sini muhitnya Allah tu muhit ilmu, muhit kudrat kahar. Ya, ilmunya meliputi ya kedudukannya Allah tidak bisa lepas. Nampak semua dan kahar kekuasaannya. Tak bisa lari dari genggaman Allah ini. Kemudian fala ya'dhum min khalqi misqala dzarrah wa ihatatu qudrah fala yu'jizu syai' fil ardhi wala fis sama'. Kudrat Allah itu meliputi semua makhluk. Tak satu pun makhluk itu yang bisa melemahkan Allah. Baik makhluk di bumi ataupun makhluk di langit. Tidak bisa melemahkan Allah. Karena dia kuadratnya kokoh. Nah itu dia. Wa ihatatu qahr wa la yaqdiruna ala qufutihi aw firar'an. Tak seorang pun yang bisa lari, luput dari genggaman Allah dan lari darinya. Karena Allah muhita. Oh, udah muhaimin cendiko, tambah muhit cendiko. Apa itu? Ya kan? Muqit. Nah, apa muqit? Nama Allah muqit. Muqit. Bahasa kitanya orang yang memberi makan kita konyang-konyang sesuai selera kita. Itu mukit. Makanya zakat fitrah kub li ahli balad. Zakat fitrah itu adalah bahan menyenyangi bagi penduduk kampung itu. Itu wajib zakat fitrah kub li ahli balad. Ada orang zakat fitrah beras, ada juga yang korma, ada juga yang enggak gandum, karena dikenyangi dia oleh gandum, dikenyangi dia oleh korma, dikenyangi dia oleh beras. Namanya kut. Orang menjadikan kut itu mukit Allah. Jadi banyak aneka ragam makanan kita karena Allah sendiri yang punya sifat mukit, memberi makan makhluknya sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuh gandum, kasih gandum, kenyang dia. Dia butuh beras, kasih beras. Butuh jagung, kasih jagung. Butuh apa lagi, sagu, ya sagu. Ada lagi di sana Pulau Komores namanya. Itu makanan pokoknya pisang. Kenyang dia oleh pisang, ya pisang. Jadi kalau di Timur Tengah ketika saya makan beras, dia makan gandum, beras itu jadi untuk beli kondi, ya kolak. Nah ini kolak kami ini. Beras saya kolak gandum, saya bikin kolak gandum itu yang beras makan pokok saya. Ketawa aja kami. Engkau kenyang oleh beras, saya kenyang oleh gandum katanya. Saya bikin beras kamu untuk kolak, engkau bikin gandum saya untuk kolak. Ya udah, itu jadinya. Karena Allah mengatakan muqit, memberikan perut hambanya itu sesuai kebutuhan. Jadi tidak akan adong dengan melapau di dunia kecuali orang penyogan. Penyogan artinya melapau dulu. Karena Allah muqit, sudah ada harta yang akan diberikan kepada dia, kutnya itu ada. Kan jelek itu. Kalau alasan itu kenapa takui? Uang kampa pay ke Malaysia. Mana makan kong? Iya. Mana wak makan? Situ ada tempat makannya. Ini pay mantau ke Malaysia. Apa tuan jumpa dalam more? Mana makan kong? Iya. Ya Allah. Ada tempat makan situnya. Singgah batam pay ke mana makan? Ketakutan. Karena dia tauhidnya tidak mengerti ilmu muqit. Jalan itu. Pergi umroh. Pergi ke Afrika, sekolah di Sudan. Aduh boy itu nih. Mana makan situ? Kebingungan. Padahal Allah katakan, tidak akan dilepas makhluk yang beriman ini. Akan lapar mati kelaparan. Tidak. Karena Allah punya muqit. Nah ini dia. Jadi al-muqit itu artinya allazi awsala ila kulli mawjudat ma bihi taqatat wa awsala ilaiha arzaqaha wa sarrafa kaifa yasha bi hikmatihi wa hamdi. Allah akan memberikan seluruh yang dibutuhkan oleh makhluknya ini kepada dia dari seluruh bentuk mata makanan pokok. Wa awsala ilahi arzaqaha, dan Allah akan memberikan para makhluk itu rezeki-rezekinya. Aku takut ya akhi. Dua cukup. Kabar. KB. Takut mah? Takut nak makan. Mengerti sekali. Tauhid. Ya tengah. Awsala ilahi arzaqaha, Allah sampaikan kepada makhluknya itu dimanapun ada dia, rezekinya sudah ada. Bukan takut hidup, hanya dua cukup. Apa ini? Wasarrafaha kaifa yasha, dan Allah berikan kepada orang itu sesuai kehendaknya dia, bihikmatihi, dengan hikmah Allah. Rezeki turunnya waktu sahur, tapi tidak gelogah bunyinya. Contoh motor membawa piyong, kang, dia itu bunyi dah. Dia hikmah Allah, tidak akan membangun, tidak akan merepotkan telinga orang. Rezeki itu turun, tapi tidak merepotkan telinga orang. Hikmah Allah luar biasa. Sudah bilang, antum itu punya jenggot hitam, menguning atau memutih dia, tidak pernah kesakitan itu namanya kulit. Coba yang lain, kalau sudah apa ya, terasa sakit. Begitu hikmahnya Allah. Mato kabul. Kena ya potong jonyo ke kabuat. Tak susah kina dong. Berubah ketika dia. Alamat datu, datua. Ini lupa ayah ke. Awak tua panggil datuk nak lama. Babang ke daninya. Tak susah. Ya Allah ya Rabb. Hualazi yanzilul aqwat lil khalq. Allah lah menurunkan akwat seluruh kebutuhan pokok lil khalq untuk makhluknya. Wa yuqassimu arzaqahum saghiruhum wa kabiruhum wa ghaniyuhum wa faqiruhum qawiyuhum da'ifuhum. Allah yang membagi-bagikan rezeki mereka. Iko rezeki itu ang ketek kwa, iko rezeki itu ang godang kwa, iko rezeki itu ang kayo, iko rezeki itu ang fakir, iko rezeki itu ang kuat tenago, iko rezeki itu uang doib lemah tenago. Sudah ke sasodo. Awaknya tidak sadar. Kan itu lojole seluruh. Jadi tidak ada cerita. Apa nak salat? Apa nak salat? Galen aku laku dah. Kan gawat bahasa orang. Oh, lu baca talu jangan pergi tadi leh. Apa cara orang panis? Hah? Kok anak dia ni menggalen dan boliuk-boliuk ni kerobah. Boliuk-boliuk. Itu boleh tak? Yakin ini Allah memberi. Kenapa? Karena antum punya sesuatu yang durhaka kepada Allah, tidak kasih rezeki. Asal dan maksiat, rezeki tertutup. Hasibu anfusakum, kenapa rezeki tidak datang? Barang pakaian tidak jole, tidak islami. Kakio tidak islami. Makanan tidak islami. Pandangan tidak islami. Pendengaran tidak islami. Kata-kata tidak islami. Tentu rezeki tertutup. Itu disalahkan Allah. Allah puasa tolu saja pagi. Nyawa sendiri yang durhaka kepada Allah. Padahal Ustaz kita John Aprizal mengatakan setiap doa, doa itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan keadaan kita. Tidaknya makan kita barosio, ya tidak? Pakaian kita barosio nyonya. Nah, doa dikabulkan Allah. Ini bagaimana? Maksiat setiap hari, solat enggak pernah. Nah, dikatakan jadi orang kaya susah. Suwa solat ikut je lu selesai. Bapa nak solatnya, makan lu lainnya. Luar biasa durhakanya kepada Allah. Nanti terima sendiri iqabnya itu. Kemudian arti muqit qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha min al-arzaq wal amakin allati tazra' wa taghras wa ma yasluhu li ma'ashihim min at-tijarat wal asjar wal manafi'. Allah telah memberikan ukuran sesuai kebutuhan hambanya itu, rezeki yang dibutuhkannya diberikannya, tempat diberikannya, di mana dia bercocok tanam, di mana dia menanam, baguskah untuk dia ini atau tidak bagus, dia berdagang ke kerjanya pas atau tidak berdagang, jadi pedagang kah dia, atau jadi petani kah dia, atau yang lainnya. Allah dah tahu. Saya punya kawan akhi menjadi pilot dia, kaya. Pas buka warung sendiri, bangkrut. Karena dia rezekinya di udara. Saya punya kawan nahoda kapal, kaya raya. Pas dia buka warung, bangkrut. Karena rezekinya di laut. Sudah ya Allah, kenapa bingung? Nyawa nana cubo solo, ikori kako, ikori kako, ikori kako, siku cope, siku ca, capang ikola lope, kalau tau bang pulau. Tadi persoalannya, antum berrezeki di situ ha, kerja raja itu. Antum dari kerja dagang, kerja dagang. Disayani perkebunan, ya ke perkebunan. Dan segala di lapah. Ini kata Allah. Ada yang kawan kita itu, penjahit dia. Dicoba bikin goreng, angui. Goreng itu sadoh. Dan jahit lo pengen pulau dijual. Ya Allah ya Rob. Ada supir, bawa becak. Ya supir habis, becak juga tande. Tidak bisa. Sudah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana antum dapik yang halal, kerja kalau motu-motu. Apa kata orang kampung, di mana apa anak kan nontok, di situ sangkuin buayan nih, gitu. Iya, itu asli itu. Kalau yang petani, ya minta pedagang. Kalau pedagang, ya minta petani. Bangkrut nanti tuh. Jadi karena Allah telah mengatur semuanya. Jalani saja. Yang tidak boleh tipu, tepok, riri, riba. Itu tidak boleh. Jangan. Inilah hamba Allah yang budiman. Arti daripada muqit. Kemudian. Mana lagi? Dah habis waktu? Wih, Masya Allah. Nah, udahlah, dah habis waktu kita. InsyaAllah pada Sabtu akan Al-Wasi' dan tambah dengan Hafiz dengan Hafiz. Jadi bisa dipahami mudah-mudahan. Tidak menjadi persoalan yang lain. Dan hamba Allah, kita tutup pelajaran kita ini dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.